iku mau keterangane nek aku le njaluk nang ngapura ping 70 Gusti Allah ora ngapura. Ana tak kunjuli. Niki lho sing luar biasa. Angge kula mboten ngerti rene. Ayo mulane. Mulane. Dadi le njaluk nang ngapura dipunjuli. Mergo catatane Quran, nek le njaluk nang ngapura ping 70 Allah ora bakal ngapura. Nek ping 70, ana dipunjuli, kan dong ana keterangan. Lho niki kanjeng Nabi sing diselubuki niki luar biasa rahmatan lil alamin. Nah, terus kanjeng Nabi mangkat nembe dumugi lawang omahe Abdullah Jibril mandat. Jibril mandat nyampe ada dawuh wala tusalli ala ahadin minhum ma ta'abata wala takum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Muhammad, seliramu aja nyalati wong sing mati selawase. Istilah Quran nek wong kafir iku ning arep mati selawase. Wala takum ala qabri, ora usah ning kuburane. Innahum kafaru billahi wa rasulihi mereka do kafir wa matu wa hum fasiqun, nganti mati tetap fasik tegese kafir. Kanjeng Nabi lajeng wangsul pamitan karo anake Abdullah, aku rak pareng aku bali. Mbak Abdullah sahabat ngerti maksud kepada Sayyidina Umar. Ya kok kondin ya, ora oleh hangge, hangge, hangge, hangge. Lagi dikini ke, sleng endah. Ya, rahmatan lil alamin. Luar biasa ni. Atau diri kini hangen ter. Wa idza qila lahum. Lan tekalane diucapake lahum marang munafik. Ta'alau podo mreneo. Kau podo mreneo. Dia masuk Islam. Yastaghfir lakum mongkot bakal njaluk ate ngatura lakum marang sira kabeh Rasulullah sapa Kanjeng Nabi. Dia derene dia masuk Islam tobat diapura lan dijaluk nang ngapura Kanjeng Nabi. Nek nuju diucapake kaya ngono lau wau ruusahum. Lau-lau maka bila ake. Lau-lau maka maka bila ake. Sapa munafik ru'usahum yang pira-pira biasa. Bukan betul mengal sirai. Ru'usahum yang pira-pira biasa. Biasa di enggak na tegese rak gelem. Warahai tahun lani ngali surah Muhammad yang menafek ya subduna khali minggu ake, mengo ake, mengo. Wahum khali munafek mustakbirun jomblo tu, jomblo tu. Gulunya dienggok no. Sawa'un iku bodo. Alayhim yang atasnya munafek. Astaghfirullahaladzim apa tau jaluk ake ngapura sirah Muhammad lahum marah munafik amlam tastaghfirullahaladzim apa tau orang jaluk ake sirah lahum marah munafik buk jaluk no ngapura orang buk jaluk no kodoh lan yakfirullahu lahum orang bakal ngapura sapa Allah lahum munafik. Jadi munafik buk jaluk no ngapura jak mbok jalukna padha wae Allah ora bakal ngapura. Nah, niki berarti wong munafik ku kafir. Innallaha sadamne Allah la yahdi ora bakal nudhi Allah al-qaumal fasiqin ing golongan fasik jadi masuk golongan kafir. Summa qala humul ladzina yaquluna bismillahirrahmanirrahim Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa ibadatik Allahumma arinal haqqa haqqa wa tunatiba wa arinal